نسأل الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى أهدف الرب والإسعان حديث 94 tanglangan boros dan bersikap sombong. An Amr bin Su'aib an Abihi an Jaddihi. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul wasrab wal bad wa tasaddaq min ghairi sarafin wala maqilatin. Silakan aku makan, silakan minum, silahkan berpakaian dan bersedekah, asalkan menurut syaratin tidak boros dalam masilatin dan tidak bagi bentuk kesombongan. Dikenal oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud wa alat al-Bukhari dan dijelaskan oleh Bukhari secara mu'alaf atau tanpa sanad. Hadis ini mengandung perintah untuk menggunakan harta dalam hal-hal yang manfaat, baik dari tinjauan agama ataupun dari tinjauan dunia, serta menjauhi hal-hal yang berbahaya. Hal tersebut mengingat Allah Subhanahu wa Taala menjadikan harta qawama lil ibad sebagai faktor penegak urusan manusia. Dengan hartalah maka keadaan manusia itu akan berjalan dengan baik. Al-Qasah wal-Amah, baik individual ataupun yang mencakup banyak orang, kepentingan umum ataupun kepentingan individu, baik dari tenjual, baik perkara keagamaan ataupun berkaitan dengan dunia. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berkaitan dengan harta telah membimbing tentang istikhadah, bagaimanakah cara mendapatkan harta, istikmalan dan bagaimanakah cara menggunakan harta. Wetakbiran, bagaimanakah cara mengatur harta, mengelola harta, wetasrifan dan bagaimanakah membelanjakan harta. Allah dan Rasulnya membimbing ahsana turuq, cara atau jalan yang terbaik dan yang paling manfaat. Dan yang paling bagus akibatnya sekarang jadi yang masa yang akan datang di dunia dan di akhirat. Maka Allah dan Rasulnya berkaitan dengan harta telah membimbing untuk asa'i fitahsilihi, berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang mubah dan cara-cara yang bermanfaat. Dan taklah dengan atolak jenilan, dengan mencari harta yang indah yang bagus. Bagaimana saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fattakullaha wasmilu fitolak. Maka darahkan fitakwa kepada Allah dan mencarilah harta dengan cara yang indah. Bagaimana cara yang indah dalam mencari harta? Lakas lama abu'alam kuro'ah. Mencari harta tanpa diingi rasa mal, walau futuha tidak pula diiringi rasa luyu, lemas, walau inhimah pasal tidak pula tenggelam dalam sibu sudah pilih untuk mendapatkan harta dengan satu kesibukan, satu keasikan yukhilu bihalatul insan yang merusak keadaan orang tersebut. Itulah at-talab al-jamil, cara mencari harta yang indah tanpa malas, namun dengan kesungguhan dan kerajinan. Namun rajinnya juga tidak terlalu berlebihan sehingga tidak mempedulikan keadaan, tidak mempedulikan sehingga merusak diri sendiri. Maka pertengahan di antara itu, di antara malas sungguh-sungguh dan rajin, namun juga tidak keterlaluan sehingga tidak memikirkan kondisi badan, bagaimana tidak memikirkan ibadah dan lain-lainnya. Dan diperintahkan untuk menjauhi maqasid muharramah, maqasid profesi yang haram, radhi'ah yang hina. Cuma kemudian, jika apa telah didapatkan, maka seorang manusia hendaknya berusaha untuk menjaga harta dan menggunakannya dengan baik, dengan digunakan untuk makan, minum, dan berpakaian, dan perkara-perkara yang dibutuhkan. Dibutuhkan oleh dia, waman yatas lubihi, dan orang-orang yang punya hubungan dengannya, yaitu istri, anak, dan yang lainnya. Dan masalah pembelanjaan diatur oleh Allah dan Rasulnya menurut takdir, jangan terlalu pelit, jangan terlalu pas-pasan, ngepres. Namun pada takdir nasib belanja untuk istri atau anak juga jangan terlalu jor-joran, terlalu boros. Demikian juga jika harta itu dibelanjakan lebih baik untuk orang lain, maka hendaknya belanja tersebut dibelanjakan dalam jalan-jalan yang bermanfaat, sehingga tetap ada pahalanya dan kebaikannya. Macam bersedekah kepada orang yang membutuhkan, baik kerabat, tetangga, ataupun yang lain. Dan semisal sebagai hadiah, dan semisal dakwah, undangan, dan makan. Alat tijar al-urubiha yang umum secara al-urub, ya, sebagai hadiah, sebagai saran untuk undang orang, kumpulkan orang, dan makan-makan bareng. Namun itu semua dibolehkan di adamil israf dan tidak berlebih-lebihan. Sebagai meskipun itu dibelanjakan untuk dengan orang lain semacam hadiah atau sebagai da'awat, sebagai undangan, ya, di harta yang dimiliki, di harta berupa makanan itu untuk menjamu orang, undang orang untuk kumpul dan makan, itu semua dibolehkan, disyariatkan dan dibenarkan di adamil israf dengan syarat tidak berlebih-lebihan, dengan syarat tidak ada tujuan untuk al-fakhr, berbangga-bangga dan bersombong-sombong. Bagaimana persyaratan yang disebutkan dalam hadis ini menurut al-Sharafin walam akhilatin, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang jika membelanjakan harta, itu boleh jadi membelanjakan harta untuk diri dan keluarganya ataupun untuk orang lain, lam yusrifu, maka mereka tidak boros, walam yakturu, dan tidak pula terlalu mepet, terlalu pelit, namun wakana baina dzalika qawama, namun tegak di antara dua hal itu. Inilah sikap adil dalam mengelola harta, yaitu qawaman, yaitu pertengahan di antara bakhil dan di antara tabdzir, boros. Dan dengan melaksanakan prinsip ini, takumul umur, maka segala urusan akan beres dan sempurna. Dan selain hal ini, maka dosa dan berbahaya, dan satu kekurangan akal, dan satu kekurangan keadaan. Orang yang boros atau orang yang pelit untuk dalam masalah pembelanjaan harta, maka itu menunjukkan kekurangan akalnya dan menunjukkan kelemahan dirinya. Kemudian hadis yang ke-95 tentang kabar gembira yang disegerakan untuk orang yang beriman. Dari Abu Dharr radhiyallahu anhu, kila ya Rasulullah, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya Rasulullah, ara'aita rajula ya'malu al-'amala min al-khair, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang yang melakukan amal kebaikan? Fayahmaduhu au yuhibhu annasu alihi. Setelah dia selesai melakukan amal kebaikan, maka yang mendapatkan hasilnya, yaitu banyak orang memujinya atau mencintainya alaihi gara-gara kebaikan yang dia lakukan atau gara-gara kebaikan yang dia kerjakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka jika seorang itu merasa gembira dengan pujian orang tersebut setelah melihat hasil apa yang dia kerjakan, yaitu pujian orang atau kecintaan orang terhadap dirinya karena amal saleh yang dia kerjakan, itu bukanlah riya. Perasaan senang di hati tersebut bukanlah riya. Namun Nabi katakan, tilka ajrul usran mu'min, itu adalah kabar gembira orang yang beriman yang disegerakan di dunia. Jadi itu bukanlah riya. Maka ada sahabat yang khawatir kalau masa ketika dia melakukan amal sholat kemudian selesai, setelah itu dipuji orang dan hatinya gembira senang, khawatir ini adalah riya. Maka Nabi katakan ini bukan riya, ini adalah kabar gembira untuk orang yang beriman yang disegerakan. Ya Tuhan Muslim, dalam hadis ini Nabi memberitakan bahwasannya buah dari amal yang terpuji al-mu'ajjalah yang disegerakan di dunia, anumul kusra, itu adalah kabar gembira. Karena Allah Subhanahu telah menjanjikan untuk wali-walinya, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, Allah janjikan tidak akan mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat, bagaimana firman Allah di surat Yunus, ala inna awliya Allah ila khawfun alihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul husra fil hayatid dunya wa fil akhirah, lahumul husra fil hayatid dunya wa fil akhirah, untuk mereka akan gembira di dunia dan di akhirat. Dan apa itu husra-husra atau bersyarat adalah kabar atau perkara yang menggembirakan, yang dengannya seorang hamba mengetahui husna akibatihi, bahasanya keadaan akhirnya adalah keadaan yang bagus dan pertanda bagus untuk akhiratnya. Dan dengan cerita tersebut dan dengan perkara yang menggembirakan tersebut, maka dia mengetahui bahasanya dia adalah min ahli ta'adah, adalah termasuk orang-orang yang Allah beri kesempatan untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Wa anna amalahu maqbulun, dan dengan tanda tersebut, kabar gembira itu, maka dia tahu bahasanya amalnya diterima. Itulah yang dimaksud lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, untuknya kabar gembira di dunia dan di akhirat, yaitu berita atau perkara yang menyenangkan yang dengannya seorang hamba mengetahui bahasanya ada masa depan yang bahagia, masa depan yang cerah di akhirat, dan termasuk orang yang mendapatkan kehidupan bahagia dan bahasanya amalnya adalah amal yang diterima. Itulah busra di dunia. Adapun kabar gembira di akhirat, maka yang dimaksud kabar gembira di akhirat adalah kabar gembira mengetahui karena mendapatkan ridha Allah dan pahala dari Allah dan selamat dari murka Allah dan siksaan Allah pada saat mati dan dikubur dan pada saat bangkit dan ketika bangkit dan dikubur. Maka Allah Subhanahu telah kirimkan untuk hamba-hamba yang beriman di tempat-tempat itu. Saat mati, dikubur, Allah kirimkan padanya bulbul kabar gembira melalui para malaikat. Terdapat banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan hal tersebut, dan dalil-dalilnya adalah sesuatu yang ma'rufah. Misal firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Fusilat, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami sedangkan dan ilah kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tatanazzalu alaihim almalaikatu malaikat, maka para malaikat datang kepada mereka dan mengatakan, janganlah kalian sedih dan janganlah kalian merasa takut. Kata Ahli Tafsir, kapanlah malaikat ini turun untuk menemui orang-orang yang beriman dan mengatakan hal tersebut? Pada saat ajal datang menjemput, pada saat di alam kubur, dan pada saat bangkit dari kubur. Ada perkara-perkara di dunia yang Allah segerakan untuk orang-orang yang beriman, itu adalah namudajan, adalah contoh. Dan sekedar contoh, dan takdir penegeraan Allah untuk karunia-Nya. Dan sebagai bentuk pengenalan kepada hamba-hamba Allah dengan adanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Dan untuk tansyifah, untuk motivasi, penyemangat mereka untuk beramal. Nah, kabar gembira yang paling hebat, kabar gembira di dunia yang paling gembira, yang paling hebat untuk orang-orang yang beriman itu apa? Fa'amuha taufiquhu lahum lil khair. Maka kabar gembira yang paling hebat yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman saat di dunia adalah dengan Allah memberikan taufik kepada mereka lil khairi, untuk berbuat kebaikan dan dijaga dari kejelekan. Dalilnya bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Am'alu sa'adah fayassaruna li amali ahli sa'adah." Adapun ahli sa'adah, calon-calon penghuni surga, maka akan dimudahkan ketika mereka hidup li amali ahli sa'adah, untuk melakukan amal-amal calon penghuni surga. Maka berdasarkan hadis ini, maka jika seorang hamba mendapatkan dirinya amal khairi, untuk melakukan kebaikan, itu dimudahkan, musahhalah, diringankan. Jadi dia dapatkan dirinya terjaga, karena Allah jaga dari melakukan berbagai amal yang berbahaya, yaitu maksiat. Karena ada dengan busra, maka dia jadi kabar gembira yang bisa jadikan dalil oleh seorang muslim, bisa jadikan petunjuk oleh seorang muslim atau seorang mukmin akan bagusnya keadaan akhirnya nanti. Karena sini Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang paling pemurah, wa ajwadul ajwadin, dan zat yang paling pemurah. Maka jika seorang hamba memulai berbuat baik, akan mahu maka Allah menyempurnakannya. Wa a'zamu minatan wa insanan, dan nikmat yang paling besar dan kebaikan yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba adalah ihsanul dini, adalah kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam bentuk berkaitan dengan agama. Maka gembiralah orang-orang yang beriman dengan sebab itu, akmala surur, dan gembira yang sempurna. Gembira dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, karena bisa melakukan amal kebaikan dan dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan. Karena tanda terpenting, tanda iman yang terpenting adalah mahabbatul khair, mencintai kebaikan dan semangat untuk melakukan kebaikan dan bergembira dengan mengerjakan kebaikan. Dan ada kegembiraan yang kedua, yaitu adanya harapan besar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmat-nikmatnya, dan ada harapan besar akan sempurnanya, akan langgengnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berita yang Allah sediakan di dunia, kata gembira yang Allah sediakan di dunia yang paling penting, yang paling manfaat, dan di sini taufik untuk melakukan kebaikan, dan di sini mudah untuk melakukan kebaikan. mengerjakan amal ibadah pertama ringan, mudah. Untuk duduk di majlis ilmu, kaki terasa lantarannya lebih mudah. Untuk duduk, untuk melakukan amal kebaikan, untuk mengerjakan ibadah, untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, di tempat pertama atau yang lainnya, kok terasa mudah. Maka jika seorang ingin mendapatkan dirinya dalam keadaan demikian, dan untuk berbuat maksiat kok terasa sulit, terasa berat, maka ini satu kata gembira yang luar biasa. Ingat, wa'am ahli sa'adah, fayyasahuna li'amli ahli sa'adah. Atau kalau kita memilih surga, maka sudah nampak tandanya dunia, yaitu Allah mudahkan, Allah ringankan mereka untuk beramal dengan amalnya, amal-amalnya penuh surga. Dan di antara kabar gembira yang disegerakan di dunia adalah apa yang Allah sebutkan dalam hadis, apa yang disebutkan Nabi dalam hadis ini, yaitu jika seorang hamba telah selesai melakukan satu amal kebaikan, terlebih-lebih itu adalah amal yang menghasilkan buah yang baik dan berupa masyarik khairiyah, berupa proyek-proyek sosial amat dinafai yang luas manfaatnya, berupa wakaf, berupa wakaf yang seperti yang umum dan berbagai kegiatan yang luas manfaat. Nah, tarattab ala dzalika mahabbatun nasi lahu. Dan membuahkan hal itu, amal saleh yang dikerjakan tersebut, membuahkan mahabbatun nasi lahu. Orang menjadi cinta padanya. Pertama umum alaihi, dan orang pun memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya, dan mendoakan kebaikan untuknya. Karena hanya dengan kusoh, yang setelah kita bersendirian. Dan ini adalah tanda karena hadal amal minal amalin makbulah. Jadinya amal yang tersebut adalah amal yang diterima, satu amal yang Allah jadikan di dalamnya kebaikan dan keberkahan. Dan termasuk kabar gembira di dunia adalah mahabbatul mu'minina lil akhirin. Adalah orang-orang yang beriman itu mencintai, itu orang apa? Ada seorang yang dicintai oleh orang-orang yang beriman, makanya ada tanda atau jadi antar kata gembira yang Allah kirakan di dunia. Dalilnya firman Allah surat Maryam, inna ladina amanu wa amilu salihat yaja'alla lahumu rahmanu wudda. Dan orang-orang yang beriman dan beramal salat, maka Allah akan jadikan untuk mereka, Allah akan jadikan untuk mereka kecintaan, yaitu kecintaan dalam hati orang-orang yang beriman, cintaan di hati orang-orang yang beriman. Maka dicintai oleh orang-orang yang beriman, jika kita dicintai oleh orang-orang yang beriman, maka ini adalah satu tanda kebaikan dan kita bergembira. Ini maksud Buddha, ayat mahabbatan minhu lahum wa tahbiban lahum fi qulubil ibad. Ini maksud Allah akan jadikan untuk mereka orang-orang yang beriman dan beramal dengan tersebut rasa cinta, yaitu adalah mahabbatan minhu lahum, rasa cinta hamba tersebut kepada orang-orang yang beriman. Wa tahbiban lahum fi qulubil ibad, atau mahabbatan minhu atau rasa cinta minhu dari Allah lahum untuk alladzina amanu wa amilu shalihat. Wathibban lahum, dan Allah membuat rasa timbulnya rasa cinta lahum untuk alladzina amanu wa amilu shalihat fi qulubil ibad, di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah katakan Allah akan berikan kecintaan untuk mereka. Jadi maksud kecintaan di sini mencakup dua macam kecintaan, itu kecintaan Allah kepada mereka. Artinya Allah mencintai mereka. Dan yang kedua, Allah menjadikan hamba-hambanya itu mencintai mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi antara kabar gembira yang disegerakan di dunia adalah pujian yang baik. Karena banyaknya pujian yang diberikan oleh orang yang beriman kepada seorang hamba adalah persaksian dari mereka padanya. Persaksian bahwa dia adalah orang yang baik. Dan sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang-orang yang beriman adalah syuhada Allah fi ardihi, adalah saksi-saksi Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dengan para sahabat lewat lantai jenazah, maka kemudian para sahabat memuji-muji mereka, maka Nabi katakan dua jenazah. Setelah itu lewat jenazah yang kedua, kemudian mereka para sahabat komentar dengan komentar-komentar yang jelek, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dua jenazah. Setelah itu para sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa tadi bilang dua jenazah dan sekarang bilang dua jenazah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lewat jenazah yang pertama dan kalian sedikit dengan kebaikan, maka wajib berjalan jannah. Maka orang tersebut berhak untuk masuk surga. Dan datang lewat jenazah yang kedua, dan kalian sedikit dengan keburukan, kalian sedikit dengan kejelekan, maka wajib berjalan benar. Maka dia berhak untuk masuk neraka. Antum syahadatullah fil ardi. Kalian akan saksi-saksi Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Namun ini tidak boleh didramatisir. Ini tidak boleh didramatisir. Di antara bid'ah dalam masalah jenazah adalah mendramatisir masalah ini. Ketika jenazah itu mau dimakamkan, mau diberangkatkan, maka kemudian Pak Kaum kemudian bertanya, Rasulullah, bagaimana komentar kalian tentang jenazah ini? Bagaimana komentar kalian tentang jenazah ini? Orang saya tak pernah alam jelek, orang baik. Saya pernah sendiri sendiri saya pernah mengikuti pemakaman, proses pemakaman. Dan Pak Kaumnya, ketika mau diberangkatkan Pak Kaumnya, bilang demikian. Orang baik. Itulah sampai berapa kali. Ini dramatis ya kalau ini. Ya, ada. Namun, tanpa didramatisir tersebut ke orang-orang yang beriman memujinya, menyanjung-nyanjungnya, maka itulah alamatul khair. Itulah tanda kebaikan. Dan di antara kabar gembira yang digerakkan di dunia adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik yang dilihat oleh orang yang beriman atau dinampakkan kepada seorang yang beriman. Karena mimpi yang baik itu kata Nabi adalah mubasyirah, adalah termasuk kabar gembira. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tabqa minan nubuwwati ila al-mubasyirah. Tidak ada lagi yang tersisa dari kenabian kecuali tinggal al-mubasyirah. Para sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu mubasyirah? Maka Nabi katakan, ru'yah salihah ya rohal mu'min. Mimpi yang baik yang dilihat, mimpi yang benar, yang baik yang dilihat oleh seorang yang beriman. Auduroha, apa dinantakan kepada orang yang beriman. Dan di antara kisah kabar gembira adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas orang hamba. Dengan satu takdir boleh jadi takdir itu takdir yang dia sukai atau tidak dia sukai. Dan Allah jadikan takdir tersebut sarana untuk baiknya agamanya dan terbebasnya dia dari kejelekan. Maka diberi musibah itu boleh jadikan kabar gembira. Diberi musibah mempunyai niat jelek, kemudian motornya macet, kita bersyukur alhamdulillah. Ini dijaga enggak, jadi enggak boleh berbuat jelek. Tapi ya sudah, terus berhenti, jangan sudah kok tak habis saja lah. Ini sama saja. Kalau takdir tersebut adalah takdir yang jelek, namun itu adalah sarana untuk baiknya agama seseorang dan selamanya diberi maksiat, maka ini adalah kabar gembira. Wa anwa'u al-tawfil bari dan macam-macam karunia Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, bahkan tidak terlintas dalam bilbal, dalam benak hati, wala tajuru fil khayal, dan belum pernah terlintas dalam angan-angan. Kemudian hadis yang ke-96 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala radha anhu maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha Allah fi ridha al-walidain wa sakhatullah fi sakhat al-walidain. Sesungguhnya ridha Allah itu bersama ridha orang tua dan murka Allah bersama dengan murka orang tua. Artinya jika orang tua murka maka Allah murka, dan jika orang tua ridha maka Allah ridha. Diatkan oleh Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini dalil tentang keutamaan berbakti pada dua orang tua dan bahkan wajibnya berbakti pada orang tua. Karena tidak berbakti pada orang tua diancam dengan murka Allah. Maka tidak berbakti berarti satu hal yang haram. Itu menunjukkan wajibnya berbakti kepada orang tua. Dan sesungguhnya berbakti kepada orang tua dan sebab mendapatkan ridha Allah. Dan hadis ini terdapat tahzir, peringatan untuk tidak durhaka dengan orang tua dan menunjukkan haramnya. Dan sesungguhnya durhaka dengan orang tua menjadi sebab mendapatkan murka Allah. Dan tidaklah dilakukan bahasanya ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada para orang tua dan para anak. Karena antara orang tua dan anak menurut istilah ada hubungan yang tidak bisa diserupakan dengan hubungan-hubungan yang lain. Dan hubungan apapun. Dan antara orang tua dan anak terdapat irtibat al-wasit, ikatan yang sangat-sangat kuat. Wal ihsanu minal walidain, dan kebaikan yang diberikan oleh dua orang tua kepada kita. Ada satu kebaikan yang tidak bisa disamakan dengan ihsan ahadin minal khalqi, kebaikan satupun makhluk. Demikian pula pendidikan yang diberikan, berbagai pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Maka kebutuhan anak dari faktor agama dan dari sisi dunia untuk menunaikan hak ini, hak orang tua, satu hak yang sangat-sangat ditekankan, wafa'an bila hak, dan untuk menunaikan hak orang tua, waktu siapa disawak, dan untuk mendapatkan pahala, wa ta'lima li dzurriyyatihim, dan kebutuhan anak, untuk berbakti kepada orang tuanya itu adalah salah satunya adalah taklim mendiduriyatihim, adalah untuk mendidik anak-anaknya, anak dari anak ini. Ayu amiluhum bima amalubihi walidayhi, supaya mereka keturunannya itu bersikap dengannya dengan sikap-sikap yang dia berikan kepada orang tuanya. Ya, maka anak itu sangat berhajat, sangat membutuhkan untuk bisa berbuat bakti, untuk berbakti kepada orang tua. Kebutuhan dari sisi duniawi dan dari sisi agama. Kenapa? Itu wafa'an lil haq, menunaikan hak orang tua. Itu dengan itu mendapatkan pahala. Dan dengan itu mengajari anaknya bagaimana akan bersikap pada orang tua. Maka jika anak ini berbakti kepada orang tua, maka dia ngajarin kepada keturunannya, kepada anak ini juga, bagaimana akan berbakti kepada dirinya. Hadil asbab sebab-sebab ini dan wamayatafar anha dan turunannya adalah faktor yang menjadikan, yang menyebabkan ridha kedua orang tua itu bergandengan dengan ridha Allah. Dan kebalikannya dengan kebalikannya. Muka orang tua bergandengan dengan muka Allah. Jika ada yang bertanya, apa telah ukur albir? Apa telah ukur seperti kepada orang tua? Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jawabannya, Allah dan Rasulnya telah memberikan batasan. Definisi tentang berbakti kepada orang tua bihadin ma'rufin dengan definisi berdasarkan al-urf. Maka dan dengan penafsiran yafhamu kullu ahad yang bisa dipahami oleh semua orang. Yaitu kembali kepada al-urf. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah yang mutlak. Tanpa disebutkan rinciannya. Cuma Allah sebutkan beberapa contoh. Yang dia adalah namudat. Ada contoh dari berbuat baik pada orang tua. Wala tanharhuma. Dan bentak. Dan jadi nanti orang tuamu. Katakanlah kepadanya kata-kata yang baik. Ini sudah contoh bentuk berbakti. Adapun rincian bentuk berbakti. Maka itu kembali kepada al-urf. Gimana kan bentuk-bentuk, maka semua bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang tua yang menyebabkan orang tua itu ridho secara al-urf, selama tidak bertentang dengan syariat, itulah bentuk berbakti. Maka beliau katakan, kata sesa'adhi, fakulu ihsan, maka segala bentuk berbuat baik pada orang tua, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun dengan bantuan tenaga, dengan melihat keadaan orang tua, zaman dan tempat, maka itulah pengertian berbakti pada orang tua. Dan dalam hadis ini disebutkan tentang tujuan dari berbakti atau puncak dari berbakti dan ujungnya, yaitu mendapatkan ridho orang tua. Kalau ihsan maka berbuat baik kepada orang tua adalah faktor yang menyebab faktor penyebab, wasabab dan sebab. Sedangkan ridho orang tua adalah dampak dan musabab. Buah dan musababnya. Maka ujung akhir dari bakti kita pada orang tua adalah mendapatkan ridho orang tua. Sehingga, jika kita simpulkan tentang pengertian berbakti kepada kedua orang tua, fakulu ma'adul walidain, maka segala perbuatan, sikap, yang menyebabkan ridhonya orang tua min jami'i anwa'il mu'amalatil urfiyah dari semua bentuk-bentuk sikap-sikap baik secara urf wasuluki kulli tariqin wa wasilah turdiha dan menempuh semua jalan dan sarana yang membuat ridho kedua orang tua, maka itu semua termasuk dalam bentuk berbakti. Bagaimana definisi durhaka pada orang tua adalah segala sesuatu yang bikin marah orang tua, min qaulin aw fi'lin, berupa kata-kata ataupun perbuatan. Maka definisi berbakti pada orang tua adalah semua sikap-sikap baik dalam pandangan urf yang menyebabkan orang tua ridho, yang menyebabkan orang tua ridho. Semua sikap-sikap baik, baik perkataan atau perbuatan, yang itu baik menurut urf yang menyebabkan orang tua ridho dan itu tidak bertentang dengan syariat. Jadi definisi durhaka adalah segala sesuatu yang menyebabkan marahnya orang tua, baik ucapan ataupun perbuatan. Akan tetapi hal ini muqayyad bersyarat. Yaitu syaratnya adalah dalam hal ketaatan, bukan dalam hal maksiat. Maka jika ta'adzar tidaklah memungkinkan bagi seorang anak untuk membuat kedua orang tuanya ridho, kecuali dengan mendatangkan murka Allah, maka wajib mendahulukan rasa cinta Allah daripada cinta orang tua. Maka celaan, wajinayah, dan kecelakaan adalah kesalahan, maka kecelakaan dan kesalahan adalah kesalahan orang tua. Maka tidak boleh keduanya mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa menyuruh anaknya dengan maksiat sehingga anaknya tidak mau melaksanakannya sehingga dia marah. Maka ini tidak disuruh-suruh, diperintahkan dengan perintah maksiat, maka anak wajib tidak taat. Nah, maka jika orang tua itu emosi dan marah karena hal ini, maka tidak boleh disalahkan dan tidak boleh dicela kecuali mencela dirinya sendiri. Kemudian kandungan lain dari hadis ini menunjukkan adanya sifat ridho dan marah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ridho dan marah Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan sesuatu. Ada sesuatu yang Allah cintai dan ada sesuatu yang Allah ridhoi. Artinya apa? Allah itu ada, ridho Allah itu muncul ketika ada sebabnya. Maka Allah itu muncul ketika ada sebabnya. Maka ridho dan murkanya Allah itu ada ta'aluknya, ada kaitannya. Maka dia ada sifat fi'liyah, bukan sifat zatiyah. Tapi ada muncul, karena sifat fi'liyah adalah sifat Allah yang ya, berkaitan dengan kehendak Allah, berkaitan dengan kaitan. Ketika ada sesuatu yang menyebabkan marah, maka menjadi Allah marah. Ada sesuatu yang menyebabkan Allah rizal, menjadi Allah rizal. Kita ingin menunjukkan bahasanya, sifatnya ada sifat fi'liyah dan bukan sifat zatiyah. Tapi sifat zatiyah adalah sifat yang selalu Allah memiliki, hidup, berilmu, melihat dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai wali-walinya, kekasihnya, wasia dan kekasih-kekasihnya. Dan Allah mencintai orang melaksanakan ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulnya. Dan sifat ini adalah di antara kesempurnaan Allah dan hikmah Allah dan pujian Allah. Dan kasih sayang Allah, ridha Allah dan kemurkaan Allah adalah min sifati al-muta'aliqah, jadi antara sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa hada min kamalihi wa hikmati wa hamdihi, dan Allah punya sifat ridha dan murka dan marah, itu adalah bentuk kesempurnaan untuk Allah dan hikmah Allah dan menyebabkan Allah itu baik terpuji. Dan kasih sayang Allah dan ridha Allah dan murka Allah itu titik, ya, artinya di situ titik. Titik. Dan kasih sayang Allah, Allah menyayangi orang-orang yang Allah sayangi, ridha Allah pada orang-orang yang Allah ridhai dan murka Allah pada orang-orang yang Allah murkai adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak dan dengan kuasa Allah. Artinya ini adalah sifat fi'liyah dan bukan sifat zatiyah. Wal ikmatu fi dzalika, dan kuncinya, kunci dalam masalah ini, masalah asma wa sifat, akidah asma wa sifat adalah kewajiban orang yang beriman untuk menetapkan semua sifat dan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya, baik itu adalah sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah, yang tidak pernah lepas dari Allah, hidup, melihat, berilmu, mendengar, dan seterusnya. Dan sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah bersifat dengannya. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak bersifat dengannya. Jadi, maka ini adalah ada kaitannya. Jika ada sesuatu yang lain untuk dicintai, Allah pun dicintai. Ada sesuatu yang menyebabkan Allah marah dengan Allah, marah. Maka ini sifat fi'liyah. Maka semuanya kita tetapkan dalam bentuk sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah, wa majdi dan keagungan Allah. Dan seorang mukmin itu yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala laisa lahu middun, tidak ada yang sebanding dengan Allah, sekufu dengan Allah, semisal dengan Allah, baik dalam zatnya, dalam namanya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Maka itulah kesimpulan atau inti dari tauhidul asma wa sifat. Maka jika orang ini meyakini hal ini secara umum, maka dia telah memiliki akidah asma wa sifat yang benar. Kemudian hadis yang ke-97 tentang tiga sifat yang penting. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Salah. Ada tiga sifat. La yahillu alihinna. Akan hilanglah ghil. Akan hilanglah rasa dengki dan permusuhan. Alihinna. Jika orang itu punya tiga sifat ini. Akan hilanglah dengan tiga sifat ini. Rasa dengki dan permusuhan dari qalbul muslim. Dari hati seorang muslim. Ketika seorang muslim itu ada padanya tiga sifat ini, maka tidak ada di hatinya dengki, pemusuhan, dendam, dan yang lainnya. Apa itu? Ikhlasul amalillah. Beramal ikhlas dengan Allah. Amal ikhlas dengan Allah. Wa munasahatu ulatil umur dan mengendaki kebaikan untuk penguasa. Ini ketiga adalah luzum ijtema' muslimin komitmen dengan umat Islam, dengan jamaah muslimin. Fa inna da'watahum tuhaitu min wara'ihim. Maka sesungguhnya doa mereka itu meliputi dari balik mereka. Dia adalah muslim. Tentang makna hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Artinya, layak bapak tidaklah tersisa dalam hati seorang muslim. Rilun. Sifat dengki. Pemusuhan. Dendam. Walayah milul rila dan tidak lagi memuat ril. Ma'ahad salah jika punya tiga sifat ini. Bah, karena tiga sifat ini, tanti anur rilahu. Akan menghilangkan rilnya dan membersihkannya. Dan mengeluarkan ril dari dirinya. Karena sesungguhnya hati itu akanlah begitu sangatlah pendendam jika di dalam hati tersebut ada kesyirikan. A'adhumul hil, katanya adalah dengki dan permusuhan yang demikian besar. Dan syirik adalah lawan dari ikhlas. Demikian juga hati itu akan hil, akan punya dendam, hasad, alal ghis, jika dalam hatinya ada sikap ghis. Tidak menghendaki kebaikan, namun menipu. Bukan menghendaki kebaikan sebagai penguasa, namun ingin menipu penguasa. Dan jika dia keluar dari jamaatul muslimin dengan bid'ah dan dengan kesesatan. Maka tiga sifat ini yang merupakan lawan dari tiga sifat tadi, yaitu asyir, kemudian al-ghiz, kemudian keluar dari jamaatul muslimin, menyebabkan penuhnya hatinya ghillan wa dakhalan. Ghil, hasad, dengki, wa dakhalan dan kerusakan atau dendam. Maka obat dari ghil ini dan upaya untuk membuang campuran-campuran ghil ini adalah dengan tajribul ikhlas, memurnikan keikhlasan, memurnikan sifat nasihat, dan memurnikan mutaba'at sunnah. Indah. Sekarang dari Sa'di, sekian dari Ibnu Al-Qayyim. Kemudian ditambah dalam Sa'di, artinya siapa yang memurnikan amalnya seluruhnya karena Allah dengan benar-benar bertauhid dan beramal ikhlas tanpa riya' dan sum'ah. Dan dalam semua perkaranya dia menginginkan kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Dan dia komitmen dengan jamaatul muslimin, diiktilaf dengan menjaga persatuan. Wa adami ikhtilaf dan tidak mengadakan perbedaan dan perpecahan. Maka dia orang yang punya tiga sifat ini hatinya akan jadi hati yang sofia, hati yang jernih, naqiyah, yang bersih. Wa sholilai waliyah. Sejadilah orang tersebut menjadi wali dan kekasih Allah. Adapun orang yang tidak memiliki tiga sifat tersebut atau bahkan memiliki sifat kebalikannya, maka penuhlah hatinya mengikuti al-fatih dari segala penyakit dan dari segala bentuk kejahatan. Dan dari penjelasan Ibnu Al-Qayyim tadi, kita lihat bahasanya jamaatul muslimin diartikan oleh Ibnu Al-Qayyim dengan jamaatul muslimin fiddin. Jamaatul muslimin dalam masalah agama. Karena beliau katakan keluar dari jamaatul muslimin adalah bentuknya adalah bid'ah wa dolal, bid'ah dan kesesatan. Jadi salah jamaatul muslimin itu memiliki dua pengertian, yaitu jamaatul muslimin fiddin dan jamaatul muslimin fil abdan. Jamaatul muslimin berkaitan dengan agama dan jamaatul muslimin berkaitan dengan badan. Jamaatul muslimin berkaitan dengan di adalah komitmen dengan Quran dan Sunnah sebagaimana apa yang dipahami oleh salaful ummah, oleh para sahabat. Oleh karena itu orang-orang yang komitmen dengan ini semua, Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh sahabat, Nabi katakan itulah masalah al-jamaah. Maka dengan pengertian ini, maka jamaah adalah mawafakal haqqa walaupun tak wahyaka. Bagaimana kata Ibnu Mas'ud, yang bersesuaian dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Yang kedua, jamaatul muslimin bila abdan. Jamaatul muslimin dalam masalah badan, yaitu adalah bersatu, adalah taat kepada penguasa dan tidak memberontak kepada penguasa. Maka keluar dari jamaatul muslimin fiddin itu bisa keluar yang tidak parah, itu dengan bid'ah dan kesesatan. Dan bisa parah hingga sampai murtad. Murtad, maka murtad keluar dari Islam adalah keluar dari jamaatul muslimin dengan tingkatan keluar yang paling parah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, jadi salatun layak dikabungkain muslimin ila fi'idah salat. Tidaklah kalah jarak seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Salah satunya adalah tariku li dinihi wal tariku lil jamaah. Orang meninggalkan agamanya alias murtad, maka orang murtad ini adalah al-mutaq lil jamaah, meninggalkan jamaatul muslimin. Karena dia keluar dari jamaatul muslimin dengan keluar yang paling parah, semua. Kalau cuma bikin bid'ah atau alul bid'ah, maka dia adalah disebut alul furqah. Orang yang bikin perpecah, pecah dari jamaatul muslimin, memecahkan diri dari jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin juga bisa maknanya jamaatul abdan, yaitu ketaatan kepada penguasa yang disepakati oleh kaum muslimin. Jika ini kaum muslimin atau kelompok kaum muslimin mengatakan ini adalah penguasanya, maka bersama penguasa dan bersama kaum muslimin yang lain dan tidak memberontak dan tidak menentang penguasa, ini adalah bagian dari komitmen dengan jamaatul muslimin. Nah, apa yang dimaksud jamaatul muslimin di sini? Kita lihat dari perkataan Ibnu Qayyim, maka dia memaknainya dengan jamaatul muslimin fiddin. Namun saya kita tambahkan, tidaklah salah jika dimaknai juga dengan jamaatul muslimin fil abdan. Maka orang punya komitmen dengan jamaatul muslimin, komitmen dengan penguasa kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin yang lainnya, dengan melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, tidak memberontak dan tidak menentangnya meskipun mereka itu zalim, merampas hartamu, memukul punggungmu, namun disikapi dengan sabar. Dan Nabi perintahkan bersabar ketika melihat kemuntahan penguasa dan kezaliman penguasa, maka hati itu akan enak, hati itu akan longgar. Namun kalau semangatnya adalah semangat pemberontakan, semangatnya adalah semangat kurus ala sultan, wah, begitu ada melihat kezaliman penguasa ini, wah, hati sudah langsung, wah, terbakar, panas, gender. Jadi kan tak ada hati, maka enggak jernih, enggak tenang. Beda dengan orang yang di hatinya dengan dipenuhi sikap munasahatullah bin umur, mengkaitkan semua dan bersikap bagaimana sikap yang Nabi ajarkan terhadap bagaimana menghadapi penguasa. Maka lain. Jadi jika seorang itu beramal ikhlas, punya sikap yang ikhlas, yang punya tawaf yang benar, yang punya keikhlasan yang tinggi, maka enak akan mau dipuji orang, mau dipuji orang, tidak enggak. Karena dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dari pujian orang dan bukan supaya menghindar celaan orang. Maka hatinya akan jernih. Enak dan berpikir. Demikian juga jika dia bersikap pada penguasa dengan munafah, mengerti kebaikan, kita doakan, kita dakwai mungkin untuk supaya ini orang ini penguasa ini menjadi baik. Jadi kita berpikir kepada penguasa bagaimana kita ingin diperintahkan, maka hati itu enak. Demikian juga lusun jamaah kaum muslimin, komitmen dengan jamaah kaum muslimin, komitmen dengan sunnah. Saya tidak bikin ajaran yang jelas-jelas dan aneh-aneh, namun ini semua sesuai dengan sunnah, maka nanti kita akan lapang dan juga. Maka benarlah apa yang dikatakan, siapa yang punya tiga sifat ini, al-ikhlas, ya, kemudian al-munafahah, kemudian luzum jamaatul muslimin, maka pasti hatinya dari al-ghil, wal-afat, semua penyakit-penyakit hati. Maka hatinya adalah sofia, hati yang jernih, naqiyah, hati yang bersih. Kemudian hadis yang sebelum terakhir ke-98 tentang gambaran yang sangat tepat untuk keadaan manusia. Kita melihat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa manusia ini menatukal iblil mi'ah. Sesungguhnya manusia itu bagikan 100 ekor unta. Bagikan orang yang punya 100 ekor unta. La takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir kejalaan kau temukan dari 100 ekor unta yang memiliki 1 ekor unta yang layak engkau jadikan sebagai unta tunggangan. Maka keadaan manusia kata Nabi itu bagaikan orang yang punya 100 ekor unta. Dari sekian banyak unta ini, jarak unta itu layak untuk jadikan unta kepergian yang jalan jauh untuk kerja keras. Dapat satu dah untung. Karena Nabi katakan hampir-hampir engkau tidak mendapatkan satu saja unta tersebut yang layak untuk orang hilang menjadi unta tunggangan. Maka demikianlah keadaan manusia. Punya murid 100, kok satu jadi berhasil, itu sudah bagus. Hampir-hampir tidak jadi semua. Hampir-hampir tidak jadi semua. Itulah keadaan manusia. Didik orang, mendakwai orang, 100 bina orang, 100 orang. Kok satu berhasil? Sesuai yang dengan diharapkan. Menjadi seorang yang berilmu, menjadi ini, gini. Jadi da'i yang paham din, macam-macam. Wah, sudah sukses. Dapat satu, sudah sukses. 100 orang, jadi satu itu sudah sukses. Karena kata Nabi, 100 orang itu hampir-hampir tidak ada satu yang jadi. Hampir-hampir. Nabi katakan, bukan tidak ada yang jadi. Hampir-hampir tidak ada satu pun yang jadi. Artinya apa? 100 kok jadi satu, itu sudah berhasil. Wah, kok cuma satu yang berhasil? Bahkan itu sudah berhasil. Berarti sudah pintar didik. Sudah pintar mengajari, kemudian membina. Itu sudah jadi satu. Maka hadis ini mengandung cerita yang benar dan bimbingan yang manfaat. Apa berita benar yang Nabi sampaikan? Nabi beritakan bahasanya kekurangan itu sambilun di asarina. Kekurangan, ketidaksempurnaan. Ya, sempurna yang dimaksud adalah sempurna dalam ukuran manusia. Bagaimana kemarin kita bahas. Ada manusia sempurna. Ya. Kan Nabi mengatakan, ada manusia sempurna. Sempurna, kalau ukurannya sempurna, ya manusia. Maka sebenarnya kekurangan, ketidaksempurnaan itu meliputi mayoritas manusia. Dan sebenarnya kesempurnaan, orang yang sempurna atau mendekati sempurna, di tengah-tengah banyak orang berbalil. Tapi gambarkan bagaimana 100 ekor unta. Engkau menganggap banyak unta yang kau miliki. Namun jika engkau menginginkan dari 100 ekor unta tersebut, engkau inginkan satu saja menjadi unta tunggangan yang taklum lil hamli, yang layak untuk diberi beban dan layak ditumpai, ditunggangi, dikendarai, dua bihak, bihak wal iyad untuk pergi dan pulang, lam takat tadi tajidah, maka hampir-hampir tidak engkau dapatkan. Wahadada anan, seperti inilah kualitas manusia. Kesirul seperti itulah manusia. Maka jika engkau ingin tantahid memilih dari mereka satu orang yang yasluh layak li ta'lim untuk ngajar masyarakat, ngajar banyak orang, alul fatwa atau bahkan lebih parah lagi, lebih baik lagi, satu orang untuk bisa jadi mufti, pemberi fatwa, awil imam atau jadi imam salat yang benar-benar jadi imam, imam salat yang benar-benar jadi imam, awilayah al-kubra atau jadi kuasa menduduki jabatan dengan jabatan yang tinggi atau jabatan yang rendah, awliwaba'id muhimma atau untuk tugas-tugas penting. Lah takat hampir-hampir tidaklah engkau dapati orang yang bisa melaksanakan tugas tersebut qiyaman salihan dengan pelaksanaan yang bagus, yang sempurna, yang beres. Hadawul wakil, inilah realita. Dilaksanakan atau enggak beres? Yang bisa dilaksanakan dengan bagus, tertib, beres, itu jarang-jarang. Atau langkah-langkah. Bukan jarang, karena 101 lah. Berarti ya, langkah-langkah. Hadawul wakil, inilah realita yang ada. Kenapa? Karena manusia adalah tak banyak melakukan tindakan kezaliman dan penuh dengan kebodohan. Dan kezaliman dan kebodohan adalah sebab berbagai bentuk kekurangan. Dan kezaliman dan kebodohan itulah yang mencegah kesempurnaan watak mulia dan usaha untuk bisa disempurnakan. Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam? Di itik-itik di Suratul Mustaqim, beliau katakan, ahlu kulli syarr al-jahlu wa dhulmu. Sehingga pangkal asal muasal segala bentuk keburukan di dunia ini adalah kebodohan dan kezaliman. Boleh jadi tidak zalim namun bodoh, atau bodoh namun tidak bodoh, atau tidak bodoh namun zalim, maka haji jika terkumpul tidak bodoh, zalimlah si orang. Maka terkumpul padanya seluruh bentuk kejelekan. Kemudian dalam hadis ini terdapat bimbingan dari Nabi. Adapun bimbingan dari Nabi atau petunjuk Nabi adalah madmun hadal khobar, isi dari hadis ini. Ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya, sekelompok dari umat Islam ini berusaha dan bersungguh-sungguh untuk takhil, untuk mempersiapkan orang-orang yang bisa dan layak untuk al-qiyam bil muhimmah, melaksanakan hal-hal penting dan melaksanakan al-umur al-kuliyah, urusan-urusan berkaitan dengan banyak orang, al-ammatun nafi yang luas manfaatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membimbing untuk melakukan hal semacam ini dalam firman-Nya, falaula nafara min kulli firqatin, maka seandainya tidaklah berangkat berperang dari masing-masing firqah dari mereka ta'ifatun sejumlah orang, liyatafaqahu fiddin, supaya mereka itu belajar agama, yungziru qaumahum, supaya orang-orang yang belajar agama ini bisa mendakwai kaumnya yang pergi perang, idza raja'u ilaihim, ketika mereka pulang dari perang. Maka ada satu kelompok orang yang disiapkan untuk menjadi pengajar dan mufti, hingga kita yang pulang perang ini pulang kampung, maka ada yang ngajari orang-orang yang pulang perang ini dan membimbing mereka. Maka Allah perintahkan untuk berjihad, dan tidaklah yang melaksanakan jihad itu adalah ta'ifatun kafiyah, sejumlah orang yang sudah mencukupi, dan tidaklah yatasadda bersedia untuk mempelajari ilmu ta'ifatun ukhra, sejumlah yang lain, supaya mereka bisa membantu mereka orang yang berilmu ini bisa membantu orang yang berjihad dalam masalah-masalah hukum syariah. Wa ha'ula ha'ula, dan orang-orang yang berjihad ini pun bisa membantu orang-orang yang tekun belajar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bil wilayah adanya kekuasaan, adanya penguasa, adanya pengatur. Wa tauliyah, dan Allah perintahkan adanya pengangkatan orang-orang yang menduduki jabatan. Maka perintah untuk adanya orang-orang yang menduduki jabatan tertentu ini adalah amrun biha wa bima la tatimu ilaihi. Maka adalah perintah untuk adanya orang-orang yang menduduki jabatan wala, dan perintah untuk melaksanakan hal-hal yang menyempurnakan terwujudnya kewajiban tersebut, yaitu adanya orang-orang yang memenuhi persyaratan minimal dan persyaratan ideal. Maka tugas-tugas keagamaan dan keduniawian, tugas-tugas keagamaan, ada yang jadi mufti, ada yang jadi imam, ada yang jadi pengajar, tugas-tugas keduniawian, ada yang jadi menteri ekonomi, ada yang jadi bupati dan seterusnya, maka tugas-tugas keagamaan dan keduniaan ini dan berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat banyak ini adalah la budalina jumina, harus ada di masyarakat. Karena kemaslahatan masyarakat tidaklah sempurna kecuali dengan adanya orang-orang yang menduduki hal ini. Dan pekerjaan-pekerjaan tersebut tidaklah sempurna, tidaklah berjalan dengan baik dan beres kecuali di ayat tawallaha, yang mendudukinya adalah al-akifa wal-amna, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang kapabel dalam jabatan tersebut, dan orang-orang yang amanah. Maka Allah perintahkan adanya orang yang menduduki jabatan-jabatan tersebut, maka secara tidak langsung Allah memerintahkan supaya kita melakukan usaha bagaimanakah membentuk dan melahirkan orang-orang yang kapabel dan amanah untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Maka perintah Allah tersebut yang setidaknya mendorong untuk adanya usaha ditahsili hadil awtaf, untuk mewujudkan sifat-sifat kriteria-kriteria ideal dan sempurna untuk orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan tadi. Dan usaha ini, usaha yang harus kita lakukan ini adalah dihadapkan istiqa'ah semaksimal kemampuan yang mungkin kita lakukan. Kan Allah katakan fattaqullah mustafa'ah, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Dan hadis yang terakhir di pertemuan ini dan di pelajaran kitab Bahasa Tukulit Bil-Afra ini, hadis yang ke-99 tentang karat marutnya akhir zaman. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ala nasi zamani al-qabidu ala dini kal-qabidu ala jamri, akan datang di pada manusia suatu waktu orang yang berpegang teguh dengan agamanya ketika orang yang memegang darah api, dia kena jernih. Bagaimana hadis yang ke-98, hadis yang ke-99 ini tidak mengandung berita yang benar dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berita yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, Nabi memberitakan bahasanya nanti di akhir zaman kebaikan itu akan sedikit, dan sebab-sebab kebaikan itu juga sedikit, dan kejahatan itu, kejelekan itu banyak, dan sebab-sebab kejahatan dan kejelekan itu banyak. Dan pada saat itu maka orang-orang berpegang teguh dengan agama di antara manusia adalah aqallul qalil, sangat-sangat sedikit, yang paling sedikit dari yang sedikit. Dan yang sangat sedikit ini pun dihalas sedikitlah dan kondisi sulit, bermasalah agama dan mengalami keberatan yang besar, kesulitan yang besar, sehingga digambarkan oleh Nabi bagaikan orang yang menggunakan bara api. Kenapa kondisi mereka demikian sulit? Mengkuatkan mu'aridin, karena begitu kuatnya orang-orang yang menentang kebaikan, begitu banyaknya godaan yang menyesatkan, ada godaan syubhat, kerusakan pemikiran, kehancuran pemikiran, berbagai bentuk usaha untuk meragukan keyakinan yang benar dan menyimpangkan dari akidah yang lurus. Ditambah lagi dengan fitnah syahwat, dan ini semua terkumpul di Jogja. Kota yang paling banyak diskotik dan kafenya di Jogja. Kota yang paling banyak aliran sesatnya itu juga Jogja. Mau cari Syiah, mau cari Qiyadah, mau cari macam-macam. Ada di lorong-lorong di pelosok-pelosok Jogja ini. Semuanya rusak. Fitnah kesubuhan, fitnah kesahawah. Untuk orang yang cari, untuk orang yang cari. Wafitnah kesahawah, fitnah kesahawah. Sahabat-sahabat yang haram, keinginan-keinginan yang haram. Dan berpalingnya manusia kepada dunia, wal ihtimam, dan tenggelamnya manusia dalam dunia. Bahkan tenggelamnya dalam dunia tak. Zahirun wa batinah. Zahir dan batin. Lahir dan batin, mikirkan dunia. Bukan hanya zahirnya sibuk kerja keras, mikirkan cari duit dan duit. Tak. Pikirannya juga isinya cuma bayangan duit dan duit. Ditambah dhafil iman. Iman yang pas-pasan. Wasit jatuh tafarut. Dan kesendirian yang sangat-sangat menyusahkan. Likilatil mu'in, sedikitnya orang yang mau nolong, wal mutahid dan orang yang mau bantu. Maka ini adalah keadaan yang demikian berat yang dialami oleh orang-orang yang berpegang dengan agama. Sehingga Nabi katakan, bagikan orang yang menggunakan bara api. Akan tetapi orang berpegang teguh dengan agama. Dan orang-orang yang berusaha untuk mencegah habil mu'aradat, penentangan terhadap kebaikan ini. Wal awa' dan semua penghambat-penghambat kebaikan ini. Dan tidak ada orang yang berani melakukannya. La yasmadulaha, yang tidaklah bersengaja untuknya, yaitu menghadapi berbagai hal yang menentang dan menghambat kebaikan, ila ahli basirah. Kecuali orang-orang yang punya keilmuan yang mendalam dan punya keyakinan. Basirah adalah a'la maratibil ilmi. Basirah itu maknanya a'la maratibil ilmi. Kedudukan ilmu yang paling tinggi. Sehingga disejarkan dan yakin. Dan yakin adalah buah ilmu. Maka tidaklah orang yang berani melakukan hal ini menghadapi berbagai hal yang menghalangi dan menentang kebaikan dan kebenaran, kecuali pertama orang yang punya ilmu yang mendalam, dan yang kedua adalah orang yang punya iman yang kokoh. Maka orang yang berpegang teguh dengan agama dan berani menghadapi hambatan dan rintangan-rintangan ini adalah min afdhalil khalqi, adalah makhluk yang paling mulia, yang paling utama, dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dan yang paling besar kedudukannya di sisi Allah. Jangan sampai-sampai Nabi katakan orang demikian itu mendapatkan pahala 50 kali 50 pahala 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa besarnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bimbingan yang Nabi berikan melalui hadis ini, maka setelah hadis ini ada bimbingan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar meneguhkan hati menghadapi keadaan ini. Dan tidaklah menyadari bahasanya adalah keadaan yang lazimah, pasti terjadi. Maka siapa yang melintasi hambatan ini dan bersabar untuk komitmen di atas agama dan imannya, ma'ahabil mu'aradat, pada demikian banyak penentangan yang dia harus hadapi, maka sesungguhnya dia di sisi Allah adalah a'la darajat, dalam derajat yang paling tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, alam wa yuhibbuhu wa yardahu, agar orang tersebut bisa melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Karena kaidah dalam masalah ini, fa innal ma'una ta'ala qadrul mu'na. Sesungguhnya bantuan Allah itu sesuai dengan kadar kesulitan yang dialami oleh seorang hamba. Maka kata Sa'di dia mengomentari zamannya, dan jika itu zamannya Sa'di, bagaimana dengan zaman kita? Di zamannya Sa'di belum ada kafe, belum ada internet, belum ada macam-macam, belum ada SMS, belum ada hal-hal yang lain yang jadi yang dijadikan oleh orang sebagai sumber-sumber dan sarana-sarana untuk berusaha dan maksiat. Kata Sa'di pada keadaan beliau masih dalam tak menurut tolak ukur kita keadaan yang sangat-sangat baik. Wama asbaha zamanuna hada fi zamani rafi alladhi dzakarahu nabi. Ini zamannya, zaman saya ini belum lahir atau bahkan masih kecil. Itu pun Sa'di sudah komentar dan betapa miripnya zaman kita ini dengan gambaran yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini di Saudi, bagaimana di luar Saudi? Fa inna ma baqiya min al-islam illa ismu. Illa ismu. Tidak lagi tersisa dari Islam kecuali sekadar nama. Tidak lagi tersisa dari Quran kecuali tinggal tulisan. Keadaan yang ada iman dhaif, iman manusia pas-pasan, hati pun berpecah belah takut dengan yang lain. Tidak pernah satu kat, tidak pernah sehati. Wa hukumah dan penguasa muslim pun satu daerah dengan yang lainnya mutasyatitah. Ya, berpecah belah, ribut sendiri-sendiri. Permusuhan dan rasa benci menjauhkan jarak di antara kaum muslimin sendiri. Ini penguasanya ribut, rakyatnya juga takut dengan yang lain juga ribut. Padahal wa'adha'un dahirun wa'adha'un, padahal musuh-musuh Islam dan umat Islam, baik musuh yang terang-terang ataupun tersembunyi, bekerja sembunyi-sembunyi dan terang-terang untuk qadha, untuk menghancurkan agama ini. Ditambah ilhad, penyimpangan atau kesesatan, wal madiyat, paham arus materialisme, jarofah, bikhobisi tiarafiha, menghanyutkan dengan jeleknya arus materialisme, bahkan bukan hanya arus wa anwar dan gelombang materialisme, itu adalah gelombang yang mutalatimah, gelombang yang saling berbenturan susul menyusul, itu menghanyutkan asyuyuh wa saban, orang-orang tua dan anak muda yang mikirkan dunia, bukan yang sibuk dengan dunia, bukan hanya anak muda yang tambah tua juga tambah semakin panjang angan-angannya dan getolnya terhadap dunia. Itu akhirnya manusia tambah tua itu tambah cinta dunia. Kalau anak muda cuma pantang dipikirkan lah gimana punya rumah, punya ini, punya itu. Orang tua gimana anak saya ini punya rumah, anaknya pada 10, ada banyak, tambah cucu saya, gimana juga, gini, wah tambah panjang. Wada ayat ilal fasad wal akhlak dan propaganda mengajak kepada fasad wal akhlak, kehancuran moral, wal qada ala baqiyati ramqi, dan menghabiskan sisa hidup atau menghancurkan sisa-sisa kehidupan yang ada, ditambah perhatian manusia terhadap perhiasan dunia, di mana jadilah dunia itu adalah mablaghu ilmihim, puncak maksimal dari ilmu mereka, wa akbaru hammihim, dan itulah cita-cita yang terbesar mereka, karena dunialah mereka suka dan tidak suka. Ditambah ada propaganda yang menjadikan kotor, supaya orang itu zuhur terhadap akhirat, bukan zuhur terhadap dunia, zuhur terhadap akhirat. Dan perhatian habis-habisan di kuliah, habis-habisan untuk memakmurkan dunia dan menghancurkan agama, dan merendahkan agama dan mengajak orang yang komitmen dengan agama, dan mengajak semua yang dikait-kaitkan dengan agama. Wasah pun ditambah kesombongan, berbangga-bangga, wa fakhatun, dan berbangga-bangga tanpa alasan. Orang itu bangga kalau bisa berbangga-bangga meskipun tanpa alasan. Tidak punya duit namun bisa bangga, punya duit banyak dan tidak punya duit pun bisa wah di depan hadapan orang itu satu hal yang menyenangkan. Bisa berwah-wah-wah pada sebenarnya tidak punya. Itu satu hal yang membanggakan. Buat istiqlal dan merasa sombong di madaniyah dengan kemajuan duniawi. Ya, kemajuan duniawi ini dibangun di atas kesesatan, penyimpangan dari agama. Yang dampaknya dan kejahatannya dan kejelekannya disaksikan oleh banyak orang. Bersama keburukan yang bertumpuk-tumpuk ini dan gelombang yang saling berbenturan ini dan berbagai gangguan yang mengepung ini dan berbagai godaan yang sekarang ini ada dan yang masih yang akan ada, al-mudillah himmah yang sangat gelap, godaan tersebut dan fitnah tersebut, bersama berbagai keadaan ini dan yang lainnya, maka engkau dapati benarnya apa yang dikatakan. Meskipun keadaan itu demikian rusak dan demikian parahnya, namun orang yang beriman tidaklah putus asa dari rahmat Allah dan tidaklah putus asa dari karunia Allah, dan tidaklah pandangan orang beriman itu hanyalah maksuran alal asbab bidhahirah, terpaku dengan sebab-sebab yang nampak. Seandainya orang beriman cuma melihat sebab-sebab yang nampak, maka hatinya sudah putus asa. Apa mungkin kita bisa komitmen? Apa mungkin kita bisa bertahan? Melihat keadaan demikian rusak. Terus apa? Kalau kita cuma melihat sebab-sebab doa. Gimana rusak telah mengepung di sekeliling kita. Mereka telah masuk ke dalam rumah-rumah kita. Dan telah berada di sebelah-sebelah kita. Telah duduk di samping-samping kita. Ada di hadapan kita, ada di belakang kita. Maka jika kita cuma melihat sebab-sebab yang nyata saja, maka putus asa kita. Bisa tak kita bertahan? Bisa tak kita komitmen dan berpengaruh teguh dengan agama ini? Akan tetapi, falyakunu multafitan fiqalbihi, namun hati orang beriman menoleh. Di setiap waktu menoleh kepada musabbibil asbab. Zat yang memiliki semua sebab. Al-Karimul Wahhab. Zat yang maha pemurah lagi maha pemberi. Karena sebab dia melihat Allah Subhanahu wa taala dan bantuan Allah dan karunia Allah, maka al-faraju baina yadayhi. Maka kabar gembira ada di hadapannya. Dan janji Allah satu saja yang tidak pernah Allah selisihi, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kerja kesulitan itu ada kemudahan. Wa anal faraju ma'al qurabi. Dan punya kabar gembira itu setelah seorang itu bersusah-susah. Dan sesungguhnya Allah hilangkan berbagai kesusahan itu jika orang itu sudah benar-benar dalam kesusahan. Walhulilil mubdi'at. Dan telah menimpa badannya berbagai hal yang menyeritakan. Maka seorang mukmin akan berkata dalam kondisi yang demikian ini, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah. Tidak ada sebaik-baik penolong. Alallahi tawakkalna. Kita bertawakal kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa. Ya Allah, untukmu segala puji dan untukmu dan engkau adalah tempat mengadu. Wa anta musta'anu. Dan engkau adalah tempat untuk memohon pertolongan. Wal bilkal mustaghatsu. Dan kepadamu, ya Allah, kami memanjatkan istighosah dan mohon bantuan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka setelah itu, maka orang yang benar-benar beriman akan melakukan bima yakdiru alaihi, dengan hal-hal yang mampu dia lakukan. Itu beriman, mengundang kebaikan untuk orang lain, berdakwah. Dia kena beriasir dan dia merasa cukup dengan yang sedikit. Ya, teman sedikit sudah cukuplah. Tidak perlu teman yang banyak, sedikit, ada yang bantu, ada yang nolong sama-sama. Berbuat baik. Maka dia sudah merasa qanaah dengan yang sedikit. Kita lain itu, lain kinul kecil. Jika untuk punya teman yang banyak, tidak mungkin. maka dia sudah merasa puas dengan hilangnya sebagian kejelekan dan minimalnya sebagian kejelekan. Jika tidak memungkinkan hal yang lebih dari itu. Pemiyatakilah hayat Allah makhluknya. Maka seorang mukmin yakin meskipun keadaannya demikian sulit. Tapi yang berkata kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar. Meskipun ayat ini berkaitan dengan tolak, berkaitan dengan talak, namun apa? Bisa dipahami dengan makna secara umum. Boleh. Karena al-ikrah itu umumnya lafzi. Pengambilan bahasa yang diambil dari umumnya lah, bukan dengan kekhususan. Sebab Allah mengatakan hal ini adalah masalah talak. Namun bisa kita maknai dengan makna yang umum. Karena siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan padanya jalan keluar. Wama yatakal ala Allah fahuwa hasbu. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Wama yatakillaha yata'allahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, subhanahu wa ta'ala Allah akan menjahkan segala urusannya. Walhamdulillahi binikmati tertimut salihat. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi ila yawmiddin. Tamat hadir salah. Selesai sudah buku ini Al-Mustamilah yang mengandung ala sahih 99 hadithah yang memuat penjelasan tentang 99 hadith minal ahadith nabawiyah fil jawami' fi asnafil ulum yang mengandung berbagai hadith-hadith Nabi yang jami' yang memuat banyak hal berkaitan dengan berbagai ilmu wal mawabi' nafi'ah dan tema-tema yang manfaat wal aqaid sahihah dan keyakinan-keyakinan yang benar wal akhlaqil karimah dan akhlak yang mulia wal fikri wal adab di sana ada masalah fikih, di sana ada masalah adab wal islahiyat kamilah dan perbaikan terhadap diri dan masyarakat yang sempurna wal fawaid ammah dan berbagai faedah umum yang lainnya qala dzalika mu'allifuha demikian dikatakan oleh orang yang mengomentari hadis-hadis tersebut Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Ali Sa'di radhiyallahu lahu wa liwalidayhi wa walidihim wa jami'il muslimin amin farahu min fil akhir min Sya'ban selesai ditulis oleh Syekh Sa'di tanggal 10 bulan Sya'ban tahun 1371 Hijriah jumlahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang tinggal di sekitar lingkungan UGM di rumahnya mendapatkan sinyal wifi untuk internet gratis dari UGM. Apakah boleh memanfaatkan sinyal tersebut? Karena ada sebagian fakultas di UGM yang mewajibkan notebook yang menggunakan fasilitas wifi fakultas tersebut untuk mendaftarkan notebook mereka ke fakultas tersebut. Ya, maka jika itu sinyal tersebut hanya boleh dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendaftarkan notebooknya, ya, maka di lingkungan tersebut tidak boleh memanfaatkan kepada yang mendaftarkan notebooknya. Ataupun di luar lingkungan itu, ataupun di luar ruang itu dan ada yang tersisa dan mereka pun pihak yang memilikinya juga tidak buru-buru memperbaiki gimana supaya membatasi, memblok daerah tersebut. Mereka tidak mau membloknya dan tidak membiarkan, maka boleh memanfaatkannya. Namun kalau dia membloknya kemudian kita berusaha untuk membobolnya, ini tidak boleh. Namun jika tidak diblok, dipersilakan, ini maka boleh dimanfaatkan. Karena dia telah membiarkannya. Ya. Dan pernah kita bahas ya. Jika ada satu harta itu dibiarkan oleh yang punya tidak diurusi, maka itu artinya, ya, maka bolehnya siapa yang memanfaatkan saja, maka boleh memanfaatkannya. Ada sandalnya ditinggal di masjid, ada yang ngurusi, ya, maka boleh memanfaatkan. Ya, saya pernah bahas ketika baru baca, ini kan jadi. Mana? Mana sebabnya? Bila baik, siapa yang dahulu untuk mengambil satu hal yang mubah, maka itu adalah haknya. Itu yang tersebut pernah kita bahas masalah ini. Dia kalau dia biarkan hartanya tidak dia jaga dan dia biarkan tidak dia urusi, maka boleh siapa saja orang yang memanfaatkan, boleh memanfaatkannya. Di awal-awal hadis di sana 45 dijelaskan oleh Sa'di wastabaq ila ahli hatabin au hashishin au manbuzin rawfatan anhu, maka siapa yang dulu untuk mengambil kayu bakar, mengambil rumputan, au manbuzin atau barang yang dibuang yang tidak diurusi, obatan anhu karena yang punya itu sudah enggak minat sama itu, maka dia biarkan, tidak dia urusi. Kalau dia masih minat, gimana sinyal itu enggak sampai keluar daerahnya, maka dia akan blok. Kalau dia memang masih sayang dan masih sayang dengan itu, jika sudah dia biarkan, maka jika dia manfaatkan, maka boleh manfaatkan. Makan-makan atau kegiatan lain dalam rangka merayakan sesuatu, khatam Quran, lulus pondok, wisuda dan lain-lainnya, maka ini bentuk atau syukur atau berlebihan. Hukum asal al-walimah, hukum asal acara makan-makan min ajli syuruh, karena adanya faktor-faktor yang bikin gembira, itu hukum asal yang mubah. Maka orang bikin acara makan-makan dalam rangka-rangka event-event gembira, hukumnya dibolehkan selama tidak sampai batas israf. Tidak sampai dalam batasan yang tadi telah Nabi sebutkan, israf berlebihan atau itu di bagi bentuk berubah bertambah. Kalau sampai batasan itu, ya maka tidak boleh. Ya, demikian kajian kita. Kita akan menjelaskan dari Al-Qur'an dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Al-Albani.